Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran. Amma ba'd. Ikhwati din azzakumullah, alhamdulillah syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang tiada terhingga kepada kita semua. Pada kesempatan yang lalu telah dipaparkan bagaimana pandangan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah terkait kepada masalah hak-hak yang harus diberikan kepada anak. Di antara hak tersebut, setiap anak hendaknya mendapatkan pendidikan agama, pendidikan akhlak, yang itu merupakan tanggung jawab orang tua, karena sungguhnya ketika orang tua memenuhi tanggung jawabnya, menunaikan tanggung jawabnya dalam rangka memenuhi hal-hal yang sifatnya fisik, makanan, minuman, pakaian, maka orang tua pun lebih wajib lagi untuk memenuhi hal-hal yang sifatnya menumbuhkan keimanan. Perlunya seorang anak dirawat hatinya dengan ilmu, diberi konsumsi ilmu, keimanan, dan diberi ruhnya dengan pakaian ketakwaan. Ini beberapa inti pelajaran yang lalu yang hendaknya bisa kita tegakkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan beliau rahimahullah selanjutnya menyebutkan tentang hak-hak anak. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, "Wa min huquqil awlad ay yunfiqa 'alayhim bil ma'ruf min ghairi israf wala taqsir." Dan termasuk dari hak-hak anak-anak kita, yaitu memberikan nafkah kepada mereka secara ma'ruf, dengan tanpa berlebih-lebihan, juga tanpa harus merasa kekurangan. Kewajiban orang tua adalah memberikan nafkah, nafkah kepada anak. Bil ma'ruf maksudnya tanpa berlebihan, tanpa juga kekurangan. Artinya bahwasannya kalau sampai berlebihan tentu akan memberikan dampak yang negatif. Anak akan merasa dimanjakan. Anak akan merasa segala sesuatunya tercukupi, sehingga kemudian bisa menyebabkan sifat-sifat yang tidak baik. Entah itu sifat takabur, ujub, bangga diri, atau hal-hal lain. karena kelebihan yang ada pada diri mereka, dan juga pemberian nafkah itu tidak lantas menjadi sesuatu yang bersifat kurang, sehingga kemudian anak harus meminta-minta ataupun menahan diri dengan cara melakukan bentuk-bentuk yang tidak baik, mencuri atau menggunakan hak orang lain, menggunakan barang orang lain. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, hak anak adalah mereka mendapatkan nafkah secara ma'ruf, qala li'anna dhalika min wajibi awladi 'alayhi wa min syukri ni'matillahi 'alayhi bima a'tahu min mal. Karena sesungguhnya yang demikian ini adalah merupakan kewajiban atas diri orang tua terhadap anaknya, dan merupakan bentuk rasa syukur atas kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada dirinya, dan apa-apa yang telah Allah berikan kepada dirinya dalam bentuk mal, harta kekayaan. Maka di sini kita melihat memberikan nafkah selain kewajiban juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, ataupun mungkin di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, saat beliau menjelaskan tentang bentuk-bentuk syukur. Ada syukur dalam bentuk bil qalb, dengan hati mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah, bukan semata dari kepandaian yang ada pada dirinya. Mensyukuri dalam bentuk bil lisan, dengan menyebut-nyebut nikmat tersebut, bukan dalam rangka untuk tafakkur, artinya berbangga-bangga dengan harta kekayaan tersebut, tetapi dalam rangka untuk menjadikan dirinya tawadhu bahwasannya nikmat itu memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wujud dari mensyukuri nikmat itu diantaranya bil jawarih, dengan anggota tubuh menyalurkan harta kekayaan. Apabila dia diberi nikmat berupa kekayaan, dia salurkan harta kekayaan itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memberikan nafkah kepada anak-anak adalah merupakan bentuk syukur, karena itu termasuk dari menyalurkan harta kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah wujud syukur bil jawarih, wujud syukur dengan anggota tubuh kita, menyalurkan harta itu untuk anak-anak kita. Wujud syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan kemudian hal yang demikian ini diberikan kepada anak-anak kita. Qala wa kaifa yamna'uhumul mal fi hayatihi wa yabkhulu 'alayhim bihi liyajma'uh lahu fa ya'khudunahu qahran ba'da mamati. Maka bagaimana mungkin orang tua menahan harta mereka saat mereka masih hidup, dan mereka bersifat, orang tua tersebut bersifat bakhil, tidak mau memberikan harta itu kepada anak-anaknya. Harta itu hanya dikumpulkan, kemudian mereka mengambilnya secara paksa setelah orang tua tersebut meninggal. Wal'iyadzubillah, yang demikian ini kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin yang seperti ini harus terjadi? Dan hal yang demikian ini tidak akan terjadi manakala orang tua memiliki sifat karim, pemurah, dermawan kepada anak-anaknya. Jangan kemudian dijadikan alasan, ini kan untuk melatih anak-anak. Jangan dijadikan alasan, ini agar nanti anak saya kalau kiaman bisa hidup prihatin. Kalau memang kenyataannya seperti itu, tidak sampai terjadi kemudian anak-anaknya sampai kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Merasa kekurangan, sepekan anaknya cuma dibekali uang 1.000 rupiah. Ini bukan melatih namanya. Kalau melatih ya diberi uang secukupnya, diberi nasihat, bimbingan bagaimana cara menggunakan uang tersebut. Itu namanya melatih. Uangnya berkecukupan, tetapi dia dilatih untuk memanage uang tersebut. Saya beri uang kamu 20 ribu untuk 1 minggu, tapi dilatih anaknya untuk memanage uang yang 20 ribu itu untuk hidup prihatin, untuk tidak berfoya-foya, untuk tidak kemudian menggunakan uang itu secara serampangan. Ini namanya melatih anak untuk hidup prihatin. Ya, kalau sepekan memberi uang 1.000, beli gorengan saja sudah kurang. Beli tahu goreng saja sudah habis. Nah, terus hari-hari berikutnya, melihat teman-temannya bisa beli ini dan itu, kemudian dia senantiasa mendekati temannya yang banyak uangnya. Jadi akhirnya mendidik tidak baik. Mendidik untuk kemudian menjadi anak yang suka meminta-minta. Ini dampak yang tidak baik terhadap perkembangan jiwanya. Kalau sudah seperti ini, yang salah bukanlah anak itu sendiri, tetapi orang tuanya yang karena kebakhilannya, karena kekikirannya, sehingga menyebabkan anak kemudian memiliki sifat peminta-minta. Wal'iyadzubillah. Maka jangan sampai kemudian setelah meninggal dunia harta anak itu diambil secara paksa karena sifat bakhil dari orang tuanya. Yakinlah bahwasannya ketika rezeki kita disalurkan secara hak, diberikan kepada orang-orang yang memang berhak, diantaranya adalah anak-anak kita, yakin kalau Allah kelak akan memberikan ganti yang lebih baik, Allah akan memberikan lipatan, berlipat-lipat ganti dari apa yang kita nafkahkan untuk anak-anak kita. Apalagi harta yang kita berikan kepada anak-anak kita itu adalah dalam rangka anak talabul ilmi. Ini adalah satu keutamaan yang besar. Menyalurkan dana, menyalurkan harta, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sesuatu yang sangat-sangat syar'i. Artinya sangat ditekankan di dalam agama, membekali orang-orang untuk salafus salih. Para salafus salih menyediakan dana sekian dirham untuk anaknya, sana pergi, kamu harus kembali ke rumah, kembali ke rumah setelah hafal. Seribu hadis setelah hafal, 100 hadis, ini bekalnya. Salafun salih seperti itu, membekali sehingga kemudian anak ini mencari gurunya Al-Mansur, ternyata meninggal dunia, dia menangis. Kemudian ada seorang tua datang, kenapa kau menangis? Saya disuruh oleh orang tua saya untuk mengambil hadis dari orang yang meninggal tersebut. Saya sudah dibekali uang. Kalau demikian, ikut saya. Hafalkan hadis ini, satu hadis hafalkan. Hafalkan hadis ini. Sudah sekian hari, baru anak itu bertanya, kamu siapa? Kamu setelah dapat sekian banyak hadis baru bertanya, siapa saya? Ternyata orang ini adalah gurunya Al-Mansur. Dia hanya selisih dalam rijal hadis, dia hanya terhalang oleh Ikrimah dari Abdullah, hadis dari Abdullah bin Abbas, dari Ikrimah dan dari beliau. Baru kemudian Al-Mansur guru muridnya. Walhamdulillah malah mendapatkan guru dari orang yang dicarinya. Syahid daripada ini, orang tuanya membekali anak itu untuk talabul ilm, mencari hadis. Seperti ini salafunah saleh, benar-benar tidak kemudian bersifat bakhil untuk memberikan hartanya kepada anak-anaknya dalam rangka anak itu adalah ketika saat anak itu dalam keadaan dia sebagai talib penuntut ilmu. Dan menuntut ilmu mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa di pondok di Mahad Riyadul Jannah ini tidak hanya hadis yang diajarkan, Al-Qur'an dan ilmu-ilmu lainnya. Maka syahid daripada kisah tadi, benar-benar sedemikian besar perhatian para orang tua dari generasi salaf dalam membiayai anak-anak mereka. Dan itu tidak menjadikan kemudian mereka bersifat pelit fikir dalam mengeluarkan harta. Orang-orang tua sekarang untuk pendidikan anak sedemikian kecil Tapi untuk hal-hal yang sifatnya materi sedemikian besar anggarannya, Bapak kok memberikan dana pendidikan untuk anak sekecil ini? Sudah mondok sehari anaknya di sini, sistem full day, pagi sampai sore anaknya di sini. Biaya bulanannya kok cuma 30.000, 25.000. Nah ini untuk makan siang saja sudah sangat kurang. Sedemikian kecil perhatian kita. Padahal kita padahal ketika itu orang tuanya menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Ini lebih kejam dari Adam Smith, pakar ekonomi, mengeluarkan modal sekecil-kecilnya dan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Jadi biaya sehari-hari, biaya apa, sekecil-kecilnya, yang penting anak bisa belajar. Padahal kalau diteliti, dia bisa beli pulsa sebulan ya minimal mungkin 20.000, kan bisa. Jadi biaya pulsa dengan biaya pendidikan anaknya itu nyaris sama, selisih sedikit saja. Ada lagi alasan orang tua, wah masalahnya saya harus banyak mencicil barang. Ya siapa yang harus mencicil barang? Ya saya harus kredit rumah, kredit ya, kredit mobil, kredit kulkas, kredit ini, itu, kredit motor, sampai suaranya masih bunyi dit-dit-dit. Ya siapa yang menyuruh sampai harus berlebih-lebihan seperti itu? Kalau mampunya baru sepeda motor, ya sepeda motor. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya dengan sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Ada lagi orang tua, anak pertama, anak kedua disekolahkan di sekolah Islam yang favorit. Begitu anak ketiga mau masuk, ngos-ngosan, tidak ada biaya. Wah, kalau masuk lagi ke sekolah yang sama, berat ini biayanya. Akhirnya anak ketiga masukkan ke pondok pesantren. Kalau pondok kan bisa nego, perbulannya 150.000 atau 200.000 masih bisa. Ustaz kan orangnya baik hati, Ustaz kami kekurangan untuk biaya pendidikan, bisa enggak meminta keringanan? Bayangkan kalau ke sekolah favorit dia tidak sampai berbuat seperti ini. Tetapi kalau ke pondok salafi dia berani untuk mengajukan keringanan. Bayangkan ke sekolah yang katanya favorit itu untuk seragamnya saja 4. Sekali masuk seragamnya 4. Putih merah, batik, pramuka, olahraga. 4 ini biayanya tidak kurang dari 600.000. Bisa 3 bulan di pondok ke biaya SPP. Tapi tidak pernah mengajukan. Padahal kan kalaupun tidak pakai seragam tetap dia bisa belajar. Sampai seperti itu. Pas bagian pahit diberikan ke pondok. Ya pondok memang gak bisa berkembang. Nah karena dananya disunat terus. Yang nyunat bukan ustadznya, yang nyunat adalah para orang tua. Sadar tidak sadar, memberikan kontribusi untuk perkembangan pondok ini menjadi terhambat. Sadar dengan tidak sadar telah menjadikan anak-anak salafiyin yang lain yang semestinya mendapatkan perlakuan yang lebih baik akhirnya turun standarnya. Ya bagaimana tidak turun standar? Misalnya ada 10 santri, yang 8 bayar penuh, yang 2 bayarnya kurang. Seandainya 10 orang ini semuanya bayarnya penuh, tentu pihak pondok akan memanage makanannya lebih bagus, kan gitu. Yang biasanya makannya misalnya 2 tahu untuk 5 orang, tapi karena bayarnya penuh, itu bisa 5 tahu untuk 5 orang. Tetapi karena yang 2 atau 3 ini tidak bayar penuh, akhirnya dana yang 3 orang atau 2 orang ini kan di cover oleh yang sisanya itu tadi. Akhirnya yang mestinya bisa menyediakan makanan lauk tahu 5, akhirnya jadi berkurang 3 tahu untuk 5 orang. Kenapa demikian? Ya karena dana yang ada seluruhnya diakumulasi, digunakan semuanya, dibagi rata. Lah yang bayarnya kurang, sama dapat bagiannya. Kan akhirnya mengurangi hak yang lainnya. Kan begitu. Yang satu bayar 200 ribu, satu 200 ribu, 200 ribu. Yang empat bayarnya 100 ribu. Nah yang enam, akhirnya dana itu kan dikumpulkan semua. 400 ribu plus. Dari enam yang 200 ribuan ini dikumpulkan semua. Bagaimana supaya cukup dalam satu bulan, pihak pondok ya sudah dibagi rata semua. Nah akhirnya yang dana dari yang kekurangan ini disubsidi oleh yang 200 ribu yang membayar penuh ini. Kalau orang tuanya memang benar-benar tidak mampu, ma'zur, artinya kita menerima hal seperti ini. Tapi kalau seperti tadi orang tuanya klub, yang satu di sekolah favorit, yang dua sekolah favorit, yang tiga kemudian seperti dibuang, nah ini yang jadi masalah. Orang tua seperti ini kok tega-teganya memperlakukan pondok salafiyin seperti ini. Walhamdulillah kita menyelenggarakan pendidikan ini benar-benar bi'aunillah, karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun dengan dana yang sangat terbatas tetap bisa berlangsung pendidikan kita. Nah, ini penting untuk para orang tua memperhatikan tentang hak anak, menunjukkan kesungguhan untuk membiayai anak. Di Solo itu sampai ada kalau setiap awal bulan menyetorkan uang dalam bentuk recehan ribuan rupiah, ribuan semua. Selidik punya selidik, ternyata dia seorang pekerjaannya tukang beca, jadi setiap hari dia menabung uang ribuannya itu. Setiap hari dia sisihkan. Nah orang yang seperti ini yang kita gak tega untuk menerima uangnya. Kenapa? Dia sudah serius, dia ingin anaknya belajar. Tapi dengan keadaan dia, dia memaksakan diri. Ada lagi orang tua yang diam setiap hari ngantarkan anaknya bersepeda, sepeda loh, sepeda ontel, digenjot terus, padahal jaraknya kalau dari sini Cilengsi itu masih jauh lagi. Sini mana ya? Pokoknya lebih dari Bojong Cilengsi lebih lagi. Tiap hari antar jemput naik sepeda. Sampai ketika kita memberi keringanan, nah jangan. Saya tetap anak saya harus diperlakukan seperti anak-anak yang lain. Nah, yang seperti ini yang kita tidak tega untuk menerima uangnya. Artinya apa? Menunjukkan kesungguhan dia ingin anaknya menjadi anak-anak yang memang betul-betul berilmu, sehingga dia menunjukkan pekerjaan sehari-hari cuma jual herbal ke kantor-kantor pakai sepeda ontel. Mengantarkan anaknya, dia bawa herbal terus keliling ke tempat-tempat instansi menawarkan herbal. Ya, seperti itu. Artinya, sahihnya menunjukkan kesungguhan kita sebagai orang tua untuk memberikan hak mereka, ya, pendidikan anak-anak untuk masalah biayanya tersebut. Dan demikian yang ditunjukkan oleh Salafuna Saleh, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ingin mengklarifikasi satu hadis yang katanya ada seorang sahabat di Mesir. Dulu ketika dia di Madinah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kemudian sahabat ini Uqbah bin Amir pindah ke Mesir. Maka untuk mengklarifikasi valid atau tidak, benar atau tidak, sahih atau tidakkah dia menerima langsung, mendengar langsung dari Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menyiapkan perbekalan untuk perjalanan dari Madinah menuju Mesir. Zaman dulu belum ada pesawat. Artinya apa? Untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia harus melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah. Harus mengumpulkan bekal dulu. Harus semangat untuk mendapatkan satu hadis. Setelah bertemu dengan sahabat ini, benarkah Rasulullah bersabda begini-begini? Ya benar, saya mendengar langsung Nabi SAW bersabda seperti itu. Kalau demikian, sudah. Dapat satu hadis, pulang lagi ke Madinah. Selesai. Dan itu semua tentu memerlukan biaya. Dan semua yang disiapkan dalam rangka untuk mendapatkan satu hadis Nabi SAW. Disiapkan semuanya. Salafuna Saleh sedemikian bersemangat menyediakan segala sesuatunya untuk keperluan thalabul ilmi. Maka di sini disebutkan hak daripada anak-anak adalah mendapatkan nafkah. Yakinlah bahwasanya ketika kita menyalurkan rezeki untuk thalabul ilm, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik dari arah yang kita tidak duga. Yakin dengan seyakin-yakinnya, harta yang kita miliki digunakan untuk ibadah kepada Allah, harta yang kita miliki untuk taqarrub ilallah, harta yang kita miliki untuk fi sabilillah, semuanya Allah ganti dengan yang lebih baik. Kadang-kadang benar juga cerita orang-orang tua, kalau kita pergi haji gitu, jangan mikir biayanya nanti habis berapa. Sudah, siapkan dana, sudah. Tutup mata, mau bayar berapa, kasihkan. Intinya apa? Ini karena sudah diniatkan dana ini memang untuk ibadah. Dana ini memang diniatkan untuk ibadah. Ini yang seperti ini, tekad-tekad yang seperti ini harus benar-benar tertanam kepada kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga. Ini harus menjadi keyakinan benar, tertanam benar di dalam diri kita. Kalau anak perlu kita, sudah beli. Beli sudah. Harus fotokopi ini, fotokopi. Dananya mana? Sudah, jangan mikir dana, kamu mikirnya belajar. Begitu harus. Kamu sebagai anak mikirnya belajar. Uangnya mana, Bi? Jangan pikir uang. Uang urusannya api. Kamu belajar. Itu artinya mengajari anak untuk bagi tugas. Tugas memenuhi biaya pendidikan anak ada pada orang tua. Tugasnya anak belajar ilmu. Sehingga tidak kemudian anak merasa, wah nanti kalau ada biaya lagi, ya, nanti abiku mengeluarkan uang lagi, tak pinjam saja. Ya. Nah, yang seperti ini ya, harus dihindari. Biasakan anak senang untuk memiliki kitab sendiri, merawat sendiri kitab itu. Didik mereka mencintai tulisan-tulisan karya para ulama. Ini pendidikan. Jangan dikira anak kita disuruh beli kitab itu sekedar beli kitab, tapi mendidik mereka, menghargai karya para ulama. Dan kita yang memenuhi semua kebutuhan tersebut. Jangan sampai kemudian uang itu atau dana tersebut dipaksa diambil, ya. Sebagaimana kisah Hindun bintu Utbah, ya, mengambil uang dari suaminya, dan Nabi SAW tidak melarangnya. Ambil secukupnya, karena itu adalah hak, hak istri dan anak-anaknya. Ambil secukupnya. Kalau suamimu bakhil, ambil saja tanpa sepengetahuan dia. Loh, itu mencuri, bukan mencuri. Karena memang itu haknya. Ya. Karena memang haknya. Kalau ada istri nanti tiba-tiba, kantong kok kemarin ada 50 ribuan. Bu. Mana ini uang, Bu? Kemarin ada 50 ribuan di sini, di kantong. Nah, iya Pak, itu kemarin beli tempe, beli tahu, beli beras. Kok gak bilang-bilang? Nah, sudah bilang berapa kali? Masa harus bilang terus setiap hari? Bok, yo, Bapak mengerti, Bapak punya kewajiban setiap hari itu memberi berapa. Gak usah kami yang meminta, kan begitu? Jangan sampai istri atau anak kita seperti itu. Karena apa? Karena haknya tidak dipenuhi. Dan itu dibolehkan. Saya bukan ngajari umat mencuri loh ini. Nanti wah ini Ustaz kok ngajari yang tidak baik. Bukan, memang ada contohnya dari dulu. Hindun bintu Uqbah itu radhiyallahu anha mengambil uang dari persediaan yang disiapkan oleh suaminya sekedar mencukupi untuk dirinya dan anak-anaknya. Itu dibolehkan karena itu memang menjadi haknya dia, haknya anak-anak. Kita jangan sampai seperti itu. Berikan yang sesuatu yang menjadi haknya, berikan memang sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Nah, kalau semua sudah dipenuhi ternyata masih seperti itu, ya itu baru namanya tindakan kriminal, tidak baik, tidak terpuji. Ini penting seperti itu. Wa min huquqil aulad alla yafdulu ahadan minhum ala ahadin fil afaya wal hibad. Dan termasuk daripada hak anak adalah memberikan, artinya tidak melebihkan seorang anak dengan anak lainnya, tidak membedakan di dalam pemberian ataupun di dalam hibah, memberikan hadiah. Jadi tidak membeda-bedakan. Tentu berbeda masalahnya ketika anak yang satu besar, anak yang satu kecil. Oh, kata ustaz katanya tidak boleh membeda-bedakan. Jadi pakaian diberi yang seragam, ya tidak bisa. Dalam hal seperti itu tetap yang besar ya tetap diberi ukuran pakaian sesuai badannya, yang kecil tetap diberi ukuran sesuai badannya yang kecil. Tapi maksudnya baju dengan baju sama diberi. Kalau satu dibelikan baju, yang lain pun diberikan baju, meskipun berbeda ukurannya. Tapi masing-masing keduanya dibelikan baju. Ini untuk sifat adil kita sebagai orang tua. Ya seperti tadi, yang satu di sekolahkan favorit, yang satu di pondokan kesan. Pondok-pondok semua. Nah, ini penting dalam rangka untuk bersifat adil. Karena ini masalah hak. Ketika kita memberi hibah sesuatu kepada anak, anak yang lain pun diberi. Jangan kemudian anak satu diberi, anak yang lain tidak. Yang satu dilarang, yang satu dibolehkan. Penting untuk memahami kondisi yang seperti ini, karena dampaknya akan berbahaya, akan menimbulkan kecemburuan di antara orang yang menerima hadiah dari kita, di antara anak yang menerima pemberian dari kita. Yang satu diberi, yang satu tidak. Ini akan menunjukkan kepada apa yang ada di depan anak-anak, menunjukkan bahwasanya kita bersifat mengutamakan salah satunya. Yang demikian tidak baik, akan memberikan dampak pendidikan anak kepada yang tidak baik. Anak akan merasa diperlakukan tidak adil, jadi cemburu dia. Abi kok senangnya dengan kakaknya. Jangan sampai kita memiliki sifat seperti itu. Apalagi sampai membanding-bandingkan, kamu itu lihat tuh kakakmu sudah bisa ini, bisa ini, bisa ini, kamu ini. Nah, ini juga tidak baik. Fattakullah mastata'tum, orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesuai dengan kemampuannya. Masing-masing anak memiliki kemampuan yang berbeda. Individu per individu memiliki kemampuan yang berbeda. Satu anak mungkin cepat dalam hafalan, tapi satu anak agak lambat. Tapi dalam hal cara berpikir, dalam hal membuat keputusan, yang lambat hafalannya ini lebih mantap kalau memberikan saran, memberikan masukan. Satu dengan lainnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Jangan kemudian kita melakukan penyikapan yang menimbulkan akhirnya kecemburuan. Ya, karena yang demikian ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik bagi anak-anak. Oleh karena itulah, termasuk hak anak adalah tidak direndahkan satunya dan tidak diutamakan yang lainnya. Ya, ini penting. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di antara anak-anak, khususnya masalah pendidikan, itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja dulu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan atas segala kekurangan, keterbatasan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.